يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang-orang yang berbuat kesalahan siang dan malam. Maka mintalah ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan ampuni kalian. Barakallahu fikum. Maka dengan keinginan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wabah ini, barakallahu fikum, akan mengangkat derajat sebagian hamba-hambanya yang bisa mengambil pelajaran dan ibrah, akan makin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan mereka bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat wabah ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari wabah ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu barakallahu fikum, sungguh orang-orang yang beriman, ketaatan, ketakwaan, ketawakalannya barakallahu fikum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila turun barakallahu fikum, ketahuilah, tidak akan menimpa kepada orang-orang yang fajir, yang rusak saran saja barakallahu fikum, bahkan akan menyeluruh baik yang salehnya ataupun yang tidaknya barakallahu fikum. Wattaqu fitnatal ladzina la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti itu. Bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menimpakan kepada orang-orang yang zalim saja, bahkan kesemuanya barakallahu fikum akan menimpa. Namun bagi orang-orang yang selalu menjaga keimanannya walaupun barakallahu fikum binasa dengan ujian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan sesuai dengan keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan barakallahu fikum, yufsaku bi awalihim wa akhirihim thumma fuitu ala niyatihim. Ketika barakallahu fikum menceritakan ada sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, kemudian ketika mereka sampai di daerah yang bernama Baidah, kemudian mereka ditenggelamkan ke tanah, orang yang pertama dan sampai orang yang terakhir mereka. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka dibinasakan semuanya? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka, yang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, yusafu bi awalihim wa akhirin thumma bu'ithu ala niyatihim. Ia, mereka semuanya akan dibinasakan dari orang yang pertama dan yang terakhir mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka barakallahu fikum. Orang-orang barakallahu fikum di zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang saleh, orang-orang bahkan sahabat, bahkan termasuk na barakallahu fikum al-mubasyyiruna bil jannah, ada di antara mereka yang tertimpa wabah barakallahu fikum tahu. Demikian juga ada sahabat-sahabat yang lain seperti Mu'adz bin Jabal meninggal karena taun barakallahu fikum. Maka ketika barakallahu fikum musibah menimpa seperti ini, maka berkewajiban bagi kita semua yang kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adab-adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila taun terjadi pada suatu negeri, maka kita dilarang untuk masuk ke negeri tersebut. Dan juga orang-orang yang di dalam negeri tersebut tidak boleh keluar, lari dari taun. Hendaklah dia ihtasib, nah, sabiran muhtasiban, bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ulatu umurina, pemerintah kita, barakallahu fikum, punya perhatian yang begitu besar terhadap rakyatnya. Berbagai, barakallahu fikum, cara pencegahan mereka lakukan dan itu semuanya, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada mereka, berterima kasih kepada mereka. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka semuanya kepada jalan yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka dijauhkan dari berbagai barakallahu fikum kemaksiatan dan kemungkaran dan dosa. Barakallahu fikum. Kemudian bagi kita sebagai rakyat yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas manhaj salafun salih, maka ketika kita menghadapi barakallahu fikum keputusan-keputusan mereka ulatul umur, maka kita barakallahu fikum bersabar dan menjalaninya, dan tidak barakallahu fikum mengkritiknya barakallahu fikum, baik melalui media ataupun melalui lisan atau melalui tulisan. Barakallahu fikum, Ahlu Sunnah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salafun salih mengajarkan dengan bersikap adil, barakallahu fikum, sami'na wa ata'na, as-sam'u wa ta'ah, barakallahu fikum, bil ma'ruf, jaga barakallahu fikum lisan-lisan kita, dengan barakallahu fikum, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang berbentuk celaan dan kritikan dan protes. Barakallahu fikum, kita jalani anjuran-anjuran mereka, kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya. Barakallahu fikum, agar Allah Subhanahu wa taala selesaikan dan dari segala macam problem. Barakallahu fikum, di antara problemnya seperti ini. Wallahu waliyuna, Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela kita, barakallahu fikum, penolong kita. Barakallahu fikum. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha dan kuasa. Yang paling penting, barakallahu fikum, bagi kita semuanya, kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena dengan takwa, barakallahu fikum, akan selesai segala urusan ini. Barakallahu fikum. Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, keluar dari berbagai permasalahan hidupnya. Barakallahu fikum. Baik perkara dunia ataupun perkara agama. Barakallahu fikum. Maka bagi para tullab, barakallahu fikum, memanfaatkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dalam dua pekan ini barakallahu fikum pergunakan sebaik-baiknya untuk murojaatul Quran, murojaatul durus barakallahu fikum. Demikian pula para ummahat di rumahnya masing-masing barakallahu fikum lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan duduk bermajlis membuat halaqah-halaqah di rumah masing-masing, hidupkan suasana belajar, suasana ilmu. Barakallahu fikum, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kita dari enam problem ini barakallahu fikum. Ambil hikmah sebesar-besarnya barakallahu fikum. Jaga kesehatan barakallahu fikum, jaga istirahat, kemudian berolahraga, makan yang bergizi barakallahu fikum, kemudian jaga kebersihan lingkungan barakallahu fikum, sampah-sampah dan lain-lainnya, dan agar barakallahu fikum kita sempurna menjalankan sebab untuk terhindar dari wabah ini barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul rabi', hadith yang keempat. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. عن عبد الله بن عمر Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh seseorang di antara kita tidur sedangkan dia dalam keadaan junub? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, na'am boleh. Idza tawadda ahadukum falyarqud. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia tidur. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini barakallahu fikum sebagai pokok bahasannya adalah bayan hukmi naumil junub. Bayan keterangan tentang tidurnya orang yang junub. Boleh seseorang tidur dalam keadaan junub barakallahu fikum masih berhadap sesat. Namun sebelumnya dia harus lebih tenang terlebih dahulu dia berwudu. Walaupun wudu barakallahu fikum bukan mengangkat hadas sesat, tapi itulah salah satu bimbingan Rasulullah SAW. Seorang yang junub ketika hendak tidur hendaklah berwudu. Nah, syarhul ijmali, lama kana an-naum wafatun sugra waljunub hadathu akbaru. Ashkara ala amirin umminin Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu, hal yanamu insan wa huwa ala janabah. Barakallahu fikum, tatkala tidur itu merupakan kematian yang kecil, wafatun sugra, dalam lafaz dan an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Barakallahu fikum, Sementara barakallahu fikum wal junub hadatsu akbar. Orang yang junub hadasnya adalah hadas besar. Yang tidak bisa terangkat hilang dari hadas tersebut kecuali dengan mandi. Maka ashkal ala amir mu'minin Umar, maka menjadi muskil bagi amir mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hal yanamul insan, apakah boleh seseorang tidur dalam keadaan dia junub? Waha huwa Abdullah bin Umar yuhadithu an Nabi. Maka di sinilah Ibn Umar, dia menceritakan dari bapaknya bahwasanya ayahnya bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab tentang bolehnya tidur bagi orang yang junub apabila dia telah meringankan hadas janabahnya dengan wudu. Barakallahu fikum. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Dan ikraya baginda. Hirsus sahabatnya ala su'ali amma tad'ul hajat ilaihi. Semangatnya mereka para sahabat untuk bertanya tentang apa yang dibutuhkan kepadanya. Para sahabat barakallahu fikum demikian kondisinya. Semangat bertanya tentang ilmu. Semangat tentang bertanya tentang apa yang memberi manfaat bagi mereka, tentang agama dan bagi agama mereka. Semangat barakallahu fikum bertanya untuk mencari kedudukan ketinggian di sisi Allah. Semangat bertanya untuk dan penyebab masuk mereka ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak barakallahu fikum dengan sebab pertanyaan mereka menjadi ilmu bagi generasi setelahnya barakallahu fikum. Asali abadan. Jawazu naumil junubi idza tawadda. Bolehnya orang yang junub tidur apabila dia berwudu. Ya, barakallahu fikum. Aba Marwazi. Anna al-akmala an la yanama hatta yantasila. Sesungguhnya yang paling sempurna, dan seseorang tidak tidur sampai dia mandi. Barakallahu fikum. Sempurnanya, dan sempurna barakallahu fikum, dia tidak tidur sampai dia mandi terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Bagi orang yang badannya sehat, tidak ada masalah barakallahu fikum tidur dalam keadaan sudah lepas dari dan hadas besarnya, maka itu adalah keadaan yang paling akmal, keadaan yang paling sempurna barakallahu fikum. Kita lanjut. Al-hadithul khamis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haq فهل على المرأة من غسل إذا هي اغتنمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, telah datang Ummu Sulaim istrinya Abu Talhah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Waqalat, dan dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Maka apakah ada kewajiban mandi bagi seorang wanita jika dia bermimpi? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, naam idza hiya raqin ma, naam, dia wajib mandi apabila dia wanita tersebut melihat air. Barakallahu fikum, pada pakaiannya, air mani. Barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum biografi Ummul Mukminin Ummu Salamah, kemudian Ummu Sulaim. Barakallahu fikum. Asy-Syarah Ar-Rawi Ummul Mukminin Ummu Salamah, Hind bintu Abi Umayyah Hudzaifah ibn al-Mughirah al-Qurashiyah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Ummu Salamah, dia adalah bernama Hind bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah namanya adalah Hudzaifah ibn al-Mughirah. Dan al-Qurashiyah al-Makhzumiyah, Ummu Salamah adalah al-Qurashiyah bangsa Quraisy. Al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum radhiyallahu anha. Aslaman qadiman, beliau masuk Islam lebih dahulu, atau termasuk orang-orang terdahulu dalam masuk Islamnya. Hiya wa zawjuha Abu Salamah, beliau dan suaminya Abu Salamah termasuk orang-orang terdahulu masuk Islam. Barakallahu fikum. Wa kana ibnu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Salamah adalah anak bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhahu min ar-rida'ah, dan saudara susu. Barakallahu fikum. Saudara susu yang Rasulullah SAW. Faman ta'anha, kemudian Abu Salamah meninggal. Nah, meninggalkan Ummu Salamah radhiyallahu anha ba'da ghazwati Uhud, setelah perang Uhud. Wa kanat tuhibbuhu, dan Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah. Wa huwa ibnu abiha, dan Abu Salamah adalah anak pamannya sendiri. Nah, Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah. Ketika Rasulullah SAW, sebagaimana akan disebutkan, mengajarkan doa kepada Ummu Salamah untuk ketika mendapatkan musibah, nah, yang Rasulullah SAW menjanjikan akan diberikan ganti dengan gantian yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena memang mencintai dia. Mencintai Abu Salamah, karena kebaikan Abu Salamah diketahui oleh Abu Salamah. Man huwa khair min Abi Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan seolah-olah barakallahu fikum, tidak ada barakallahu fikum orang yang terbaik kecuali suaminya, karena dirasa demikian kebaikannya oleh Abu Salamah radhiyallahu anha. Nah, dan memang demikianlah barakallahu fikum. Seorang suami harus menjadi orang yang paling baik terhadap istrinya. Barakallahu fikum. Kebaikan-kebaikan yang dia miliki, maka orang yang pertama memilikinya, mendapatkan kebaikan tersebut adalah istrinya. Barakallahu fikum. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum bi ahlihi, wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargamu. Nah, wa kanat tuhibbuhu wa huwa ibnu ammiha. Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah, dan beliau Abu Salamah termasuk anak dari pamannya sendiri. Faqalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, ketika meninggalnya Abu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semuanya akan dikembalikan kepada-Nya. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini, ditinggal meninggal oleh suaminya. Nah, ya, kita bisa membayangkan bagaimana barakallahu fikum seorang istri yang mencintai suaminya ditinggal meninggal oleh suaminya. Barakallahu fikum. Berbagai macam perubahan akan dialami. Barakallahu fikum. Nah, namun sebaik-baiknya barakallahu fikum, bagaimanapun musibah tersebut dan besarnya, barakallahu fikum, maka kita tetap kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal suami, maka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, dan gantilah kepada aku dengan yang lebih baik daripada musibahku ini. Imanan di kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah barakallahu fikum mengatakan hal ini, berdoa dengan doa ini karena iman beliau terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaman qalaha indal musibah khalaqallahu lahu khairan minha. Sesungguhnya orang yang mengatakan, yang membaca doa ini ketika ditimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dari musibah tersebut dengan yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Fa akhlaqallahu laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepada Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khatabaha ba'da iqai fi balai qidai ijatiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah setelah dan habis daripada masa iddah daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, menunjukkan barakallahu fikum, seorang tidak boleh meminang ketika masih masa iddah. Tidak boleh pula barakallahu fikum berjanji untuk menikahinya. Nah, sebelum masa iddahnya, kecuali dengan mengatakan kalimat-kalimat yang bagus barakallahu fikum. Wala ta'zi muqdatan nikahi. Nah, hatta yadlumal kitab wajadah. Jangan seseorang berazim bertekad untuk mengadakan akad nikah dengan wanita yang masih masa iddahnya sampai habis masa iddahnya barakallahu fikum. Wa tazawwajaha fi sanati rabi'ah min al-hijrah. Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah pada tahun keempat dari 6 tahun Hijriah. Wa kanat radhiyallahu anha min dawatil aqal tamim. Beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha termasuk seorang wanita yang cerdas, yang sempurna kecerdasannya barakallahu fikum. Warra'yu warra'yu sahib, dan memiliki pendapat yang kuat barakallahu fikum. Wal iman sahib, beliau seorang wanita yang memiliki iman yang jujur. Ya. Barakallahu fiik. Iman terhadap Allah dan hari akhir. Dan buktinya barakallahu fiik ketika Rasulullah SAW mengajarkan dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah barakallahu fiik, ditinggal suami. Ketika itu Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, dan kemudian doa tersebut diamalkan dan diyakini, maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum kabulkan dari doanya barakallahu fikum. Wafiat di sanad fi Madinah sanad sanatain wa sitti, beliau Ummu Salamah meninggal di Madinah pada tahun 62 barakallahu fikum. Wahia akhir zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan anhunna ajma'in. Dan beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggalnya radhiyallahu anhunna jami'an. Ummu Salamah istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Nah, yang paling terakhir dinikahi siapa namanya? Maimunah bintul Harith. Nah, nah, Maimunah meninggalnya tahun 51. Nah, yang paling terakhir dinikahi Rasulullah ini, tapi meninggalnya tahun 51. Ummu Salamah barakallahu fikum meninggalnya pada tahun barakallahu fikum 62. Pokok bahasan daripada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika datang Ummu Sulaim istrinya Abu Talhah kepada Rasulullah SAW dan bertanya, nah, apakah ada kewajiban mandi bagi seorang wanita apabila dia mimpi junub? Nah, Rasulullah SAW menjawab, nah, ada kewajiban mandi bagi wanita yang mimpi junub apabila wanita tersebut melihat air mani. Barakallahu fikum. Maudhu'ul hadis kemudian pokok bahasannya di sini adalah bayanuhum bil ghusli min al-ihtilal. Penjelasan hukum mandi dengan sebab mimpi junub, mimpi barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bermimpi barakallahu fikum kemudian melihat air, ada bekas air maninya pada kainnya barakallahu fikum, maka wajib dia mandi barakallahu fikum. Syarhul kalimat. Kemudian yang pertama, Ummu Sulaim. Siapa itu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim bernama Sahla bintu Milhan al-Ansariyah. Ummu Sulaim bernama Sahla bintu Milhan al-Ansariyah. Ummu Anas bin Malik. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Nah, coba bagaimana barakallahu fikum Ummu Sulaim ketika menginginkan anaknya menjadi seorang yang berilmu. Ketika umur Anas bin Malik berumur 10 tahun, beliau serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hadza fulan, hadza Anas yakhdumuka. Ini Anas akan membantumu, berkhidmat kepadamu. Kemudian diterima oleh Rasulullah SAW dan diberikan doa ketika itu barakallahu fikum. Allahumma aghfir malah wa waladah wa adkhilhu jannah. Nah, ini barakallahu fikum orang tua yang menginginkan dan keselamatan bagi anaknya disodorkan kepada orang yang berilmu, untuk dididik barakallahu fikum, untuk diajari agama barakallahu fikum. Selama 10 tahun Anas bin Malik ini bersama Rasulullah SAW, mengerti banyak hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau termasuk salah seorang orang yang terbanyak hadisnya dari Rasulullah SAW. Nah, Ummu Sulaim adalah aslamat mutaqaddimah ma'akawmiha lil-Ansar. Ummu Sulaim masuk Islam terlebih dahulu bersama kaumnya dari kalangan Ansar. Faqadiba lidhalika zawjuha Malik. Kemudian marahlah suaminya itu Malik. Nah, karena masuk Islamnya Ummu Sulaim, Ummu Sulaim ikut enam masuk Islam bersama kaumnya orang Ansar. Hal ini menjadi marah daripada suaminya yaitu Malik. Fakharaja ila Syam. Kemudian akhirnya Malik ini berangkat keluar menuju negeri Syam. Nah, karena marah Ummu Sulaim masuk Islam bersama kaumnya. Fahalaka, kemudian meninggal di sana Malik. Nah, ya, bapaknya Anas, istrinya Ummu Sulaim meninggal di sana Syam. Tsumma khatabaha Abu Talha. Kemudian Ummu Sulaim ini dilamar, dipinang oleh Abu Talha. Nah, faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, barakallahu fikum, in aslamta tawal tazawwajtuka. Nah, seorang wanita salihah, seorang wanita cerdas. Nah, jika engkau mau masuk Islam wahai Abu Talha, aku mau menikah itu. Aku mau menikah bersama. Nah, ya, walau ini minggah sedapan gairahmu, aku tidak menginginkan kepada dirimu nama kawin mahat selain kau masuk Islam. Masuk Islam yang kau sebagai mahat. Nah, barakallahu. Dalam kisah panjang bagaimana Abu Talha meminang, proses meminang yang mengusabah Ummu Sulaim, barakallahu fikum, berulang-ulang barakallahu fikum Abu Talha meminang datang melamar nam Ummu Sulaim. Nah, ada kalimat yang menyentuh nam bagi Abu Talha dari ucapan Ummu Sulaim. Nah, ya, barakallahu fikum. Di antara kalimatnya ketika meminang barakallahu fikum, nah, adalah sesungguhnya tidak halal, sesungguhnya engkau tidak selaku tidak halal bagimu. Nah, sekarang engkau kafir, sementara saya adalah muslim. Barakallahu fikum. Ya. Engkau adalah penyembah dan patung yang dibuat oleh Bani Fulan. Nah, engkau adalah seseorang yang kafir yang menyembah patung yang dibuat oleh Bani Fulan. Nah, ya, tidak pantas aku bernikah denganmu kalau engkau adalah seorang kafir menyembah sebuah patung yang disembah oleh Bani Fulan. Sementara dan usulannya muslimah barakallahu fikum hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'i suka yuradya bakalha idha nama illa dan annaka kafir. Orang semisalmu sebenarnya barakallahu fikum, orang semisalmu sebenarnya tidak pantas untuk ditolak, kata Sulaim. Tapi hanya saja engkau kafir, engkau menyembah berhala yang dikau sembah oleh dan dibuat oleh Bani Fulan. Nah, kemudian balik. Nah, ya, kemudian datang lagi karena serius. Nah, untuk meminang daripada Ummu Sulaim. Akhirnya barakallahu fikum mengatakan kalimat seperti ini. Jika engkau masuk Islam, maka nah, barakallahu fikum, aku mau menikah bersamamu dan aku tidak menginginkan mahar selain daripada itu barakallahu. Jadi maharnya adalah mahar yang terindah di dunia ini yang dengan maksudnya Islam barakallahu. Nah, tentu sudah. Demikian kecerdasan kecerdikan hasil dan didikan barakallahu Rasulullah SAW. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah. Nah, ya, mahar haknya dia. Boleh dia meminta apa yang dia inginkan dari calon suaminya. Tetapi barakallahu fikum surai tidak menginginkan harta dunia ini, bahkan menginginkan mahar yang kekal dan abadi, yaitu dengan masuk Islam yang suaminya barakallahu fikum. Wa aslama fa zawwajaha bihi ibnuha Anas bin Malik. Maka Abu Talha masuk Islam dan dinikahkan dengan Nabi Ummu Sulaim oleh putrinya sendiri, oleh putranya sendiri, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menjadi walinya anaknya. Nah, ya, Anas bin Malik yang menikahkan ibunya dengan Abu Talha. Fakanat min aqalil nisa'i wa asbatahunna qalban wa afdalhunna adaban wa dinan radhiyallahu anha. Maka beliau barakallahu fikum Ummu Sulaim termasuk manusia yang paling cerdas. Tadi kecerdasannya barakallahu fikum bertanya tentang agama, tidak malu barakallahu fikum meminta mahar yang paling baik barakallahu fikum Islam calon suaminya. Ini merupakan tanda-tanda akhlas dan kecerdikannya, dan tanda-tanda kecerdikannya wanita akhlul nisa barakallahu fikum menyodorkan, menyerahkan anak itu atas kepada Rasulullah SAW untuk didik, untuk diajari. Ini barakallahu fikum termasuk dari mana kecerdasannya dan mereka wanita barakallahu fikum dan Ummu Sulaim. Wa asbathunna qalban, beliau termasuk wanita yang paling kuat kokoh hatinya. Nah, barakallahu fikum. Ingat ketika barakallahu fikum Abu Talha keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad sementara anaknya dalam keadaan sakit. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ketika terdengar bahwa Rasulullah dan Abu Talha akan datang dari tapak perjalanannya, sementara anaknya sudah meninggal dunia. Nah, maka Ummu Sulaim barakallahu fikum berusaha menyembunyikan berita meninggalnya anaknya kepada suaminya, supaya suaminya datang dalam keadaan senang, bahagia barakallahu fikum. Nah, akhirnya ketika mendengar kedatangan Rasulullah dan Abu Talha, Ummu Sulaim berkeliling kepada keluarganya dan mengatakan, jangan kalian ada seorang pun yang menghabarkan tentang kematian anaknya, sampai aku yang akan menyampaikan berita meninggal anaknya. Berkeliling, disembunyikan. Nah, ketika barakallahu fikum Abu Talha datang, barakallahu fikum, nah, Ummu Sulaim barakallahu fikum menyambutnya dengan sambutan yang baik. Menyambut suaminya baru datang dari safar. Menyediakan makanan, minuman, barakallahu fikum. Ya, bahkan berdandan, bersolek barakallahu fikum dengan dandan yang tidak pernah dia lakukan. Barakallahu fikum, dan berusaha menggoda dan merayu daripada Abu Talha. Nah, sampai barakallahu fikum Abu Talha setelah makan, minum, kemudian barakallahu fikum sempat mendatangi Ummu Sulaim. Nah, tidak ada beban pikiran, tidak ada pikir anaknya, tidak ada ini. Setelah barakallahu fikum puas segalanya barakallahu fikum, baru nan Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim tentang anaknya. Nah, dia mengatakan huwa askaru makana, sekarang dia dalam keadaan kondisi yang paling tenang. Dan kata Ummu Sulaim. Dalam lafaz barakallahu fikum, Ummu Sulaim mengatakan, "Nah, barakallahu fikum, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang menitipkan sesuatu kepada sebuah suatu keluarga? Kemudian orang yang menitipkan sesuatu tersebut pada suatu hari dia datang, kemudian meminta titipannya. Apakah boleh bagi seorang yang dititipi untuk mencegah, menghalangi pengambilan titipannya?" Kata Bapak, tidak boleh. Nah, baru Bustunawu kalau saya mengatakan, "Waru sabinya, sungguhnya mereka telah menguburkan anak kita." Begitu. Nah, ya, fahkasib bibna. Nah, barakallahu fikum. Harapanlah pahala dari Allah tentang anakmu ini. Baru Abu Talha kaget ya. Dan setelah barakallahu fikum, ya sudah tidak ada beban. Nah, ya kaget barakallahu fikum sampai mengatakan, "Talak ini harta talak tas tu kongko biar karena pesantren begitu mengganggu." Kemudian baru wahabatan tentang anakku. Nah, kata Abu Talha. Nah, barakallahu fikum. Sudah selesai makan, sudah minum, sudah senang-senang, sudah baru diberitakan barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum bentuk kekokohan hati seorang wanita. Nah, ya tidak diperjaya, tidak enak suaminya diperjaya, telepon, "Oh anakku mati ini, bagaimana ini, cepat pulang." Kan begitu, enggak salah kan? Ya, barakallahu fikum. Kalau nah, diberitakan ketika masih di jalan barakallahu fikum, apa kondisinya bu? Abu Talha, mana dia bisa enak makan, bisa enak minum, kemudian bisa bersenang-senang dengan keluarganya. Barakallahu. Ini kecerdasan, ini kekokohan hati seorang wanita. Barakallahu. Bersabar dia menanggung kesedihan, kepedihan, dan dalam rangka untuk membahagiakan daripada suaminya. Barakallahu. Akhirnya di pagi-pagi barakallahu Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW, mengadukan perbuatan yang besar seperti ini. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Nah, ya, bertanya, apakah kau nah mendatangi istrimu tadi malam?" Kata Abu Talha, "Iya." Maka Rasulullah mengatakan, "Barakallahu fi lailatikum. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberkahi pada malam kalian berdua tadi malam itu." Doakanlah Rasulullah SAW. Karena apa? Perbuatan baik daripada Sulaim. Barakallahu fikum. Dan ya, akhirnya didoakan oleh Rasulullah seperti itu, dan Allah Subhanahu wa Taala takdirkan ketika itu hamil lagi Muslimnya, dan lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Ketika lahirnya langsung dibawa ke Rasulullah SAW untuk ditahrik oleh Anas bin Malik, untuk ditahrik. Nah, ternyata barakallahu fikum, anak dari Abdullah ini punya anak keturunan. Barakallahu fikum, keturunan yang banyak. Sebagai bentuk keberkahan doanya Rasulullah SAW, punya anak laki-laki sekitar 9 orang, dan mereka hafal Quran sebelum masa balik ya. Barakallahu fikum. Ini orang yang baik, orang tua yang baik. Barakallahu fikum, orang tua yang salih, salihah. Demikian barakallahu fikum, Allah menjaga dan anak keturunannya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita peran orang tua sangat-sangat penting untuk kita bisa barakallahu fikum berusaha menjadi orang-orang saleh dan salihah. Berharap anak-anak kita menjadi orang-orang saleh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Barakallahu fikum. Wa afdaluhunna adaban wa dinan radhiyallahu anhu. Badan barakallahu fikum Ummu Sulaim adalah orang yang paling afdalnya para wanita adabnya. Nah, wanita yang paling beradab. Nah, kemudian wanita yang paling dan yang paling kuat agamanya radhiyallahu anha. Afdaluhunna adaban wa dinan radhiyallahu anha. Ini enam usulan. Kemudian barakallahu fikum, sesalannya biografi Abu Talha, insyaallah pada pertemuan yang akan datang barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.